بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الذي اختص من شاء بحفظي واتباع سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي سهل من شاء لمعرفتي حركات وسكانته وسكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله وسلامه على أفضل الأنبياء والمرسلين إمام الأصفياء حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا علمنا سنة حبيبك سيدنا محمد وارزقنا اتباعها. اللهم يا ربنا وصرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حضرات kaum muslimin dan muslimat، kita masih terus di dalam pembahasan kitab Bulughul Maram. Dan insyaAllah kita akan terus membaca satu demi satu hingga selesai daripada kitab Ahadits Ahkam tentang hadis-hadis Nabi SAW yang ada sangkut pautnya dengan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali untuk mempercepat memanfaatkan waktu, kita langsung saja pembacaan nas-nas hadisnya dan setelah itu kami akan menyampaikan beberapa keterangan-keterangan tentang hadis tersebut. Fadhil, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضع، أخرجه أحمد وضعف فهو البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضع، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضع، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala, mencium ba'dha nisa'ihi, sebagian dari istri-istrinya. Sebetulnya yang dicium adalah Siti Aisyah sendiri, cuman karena adab dan tata keramanya Siti Aisyah tidak langsung mengatakan aku dicium Rasulullah. Ba'dha nisa'ihi. Setelah itu tsumma kharaja. Nabi Muhammad setelah mencium kening Siti Aisyah keluar ila salati, ke salat. Maksudnya langsung melakukan salat. Pergi ke masjid, sebab masjidnya Rasulullah itu dengan kamarnya Siti Aisyah nempel. Keluar langsung. Bahkan suatu saat Nabi Muhammad iktikaf di dalam masjid, kepala beliau dikeluarkan disisiri oleh Siti Aisyah yang dalam keadaan haid. Walam yatawaddo, setelah mencium tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa dha'afahu al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Di sini menunjukkan hadis ini sepintas bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Buktinya waktu itu Rasulullah mencium Siti Aisyah, kemudian setelah itu keluar. Maka ada lagi riwayat yang lainnya yang pernah kita sebut seirama dengan ini, dan nanti akan disebutkan. Rasulullah suatu ketika sholat malam, di saat itu Siti Aisyah, di kamar Rasulullah itu sempit sekali. Jadi kalau seandainya Siti Aisyah itu membujurkan kakinya, jadi tempat sujudnya tidak ada. Di saat kakinya dilipat baru bisa sujud. Sehingga pekerjaan Rasulullah di samping sholat itu melipat kakinya Siti Aisyah. Kalau Nabi Muhammad hendak sujud, kakinya dilipat. Kalau Nabi Muhammad berdiri, kakinya balik lagi. Di saat Nabi Muhammad sujud, dilipat lagi. Nah ini Nabi Muhammad di dalam keadaan sholat melipat kakinya Siti Aisyah. Ini para ulama madhab Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwasanya menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudu. Buktinya Rasulullah mencium Siti Aisyah, dan juga buktinya Rasulullah ngelipat-ngelipat kakinya Siti Aisyah di saat Rasulullah melakukan sholat. Kalau memang itu membatalkan sholat, tentu tidak akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut madhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Adapun menurut madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang artinya yang sah dinikah, biarpun setelah dinikahi maka tetap hukumnya adalah membatalkan wudu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini sudah jelas bahwasanya hadis ini dikatakan Imam oleh Imam Bukhari untuk afahul Bukhari. Hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Kalaupun dijadikan hujah, tidak bisa mengalahkan Al-Qur'an yang sudah sangat jelas berbunyi aula mastumun nisaa, atau di saat kamu bersentuhan dengan perempuan. Jadi di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya bersentuhan dengan perempuan itu menjadikan seseorang wajib melakukan wudu lagi. Dan keterangan ayat tersebut sangat kuat, karena ayat itu pasti benarnya, tapi hadis tadi masih ada yang melemahkan. Imam Bukhari tidak mau mengambil hadis tersebut. Maka di dalam madhab Imam Syafi'i mengambil satu kesimpulan bahwa bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu. Ini adalah yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebetulnya mereka punya hujah semuanya. Madhab Malik punya hujah, Imam Syafi'i punya hujah. Bahkan ada pertanyaan tentang hadis sahih waktu Nabi Muhammad ngelipat kakinya Siti Aisyah. Para ulama madhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik berkata, itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu menyentuh perempuan, menyentuh istrinya, tapi ternyata tidak melakukan wudu. Bahkan di dalam sholat. Pengikut madhab Imam Syafi'i juga menjelaskan. Ulama Syafi'iyah bertanya kepada ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah. Ditanya, waktu itu musim panas atau musim dingin? Kamu harus bisa menjawab. Tidak jelas. Berarti mungkin musim dingin, mungkin musim panas. Mungkin ini, mungkin itu. Baik, kalau memang dia musim panas, mungkin bebas. Benar. Kemudian sisi lain, kalau memang musim panas, mungkin Siti Aisyah adalah tidak pakai selimut. Tapi kalau musim dingin, bagaimana kira-kira? Mungkin pakai selimut. Jadi mungkin begini, mungkin begitu. Kemudian biarpun Siti Aisyah itu adalah di dalam rumah, apakah dia itu, mohon maaf, dibayangkan seperti orang zaman sekarang lalu pakai celana pendek sehingga, jangan dibayangkan seperti itu. Umumnya Siti Aisyah biarpun di rumah adalah tetap menutup bagian lutut dan kakinya. Paling tidak mungkin bagian kaki bawah terlihat. Jadi di saat Rasulullah ngelipat itu mungkin saja yang disentuh adalah bukan kakinya Siti Aisyah. Artinya di situ kata madhab Imam Syafi'i, selagi masih mungkin ini mungkin itu, jangan dipakai karena belum pasti. Jadi yang dipakai yang pasti adalah dalil Al-Quran, awla mastumun nisa, kalau bersentuhan dengan perempuan maka itu membatalkan wudu. Tapi menurut madhab Imam Malik, awla mastumun nisa itu diartikan adalah bersenggama. Menurut madhab Imam Abu Hanifah diartikan bersenggama. Kenapa diartikan bersenggama? Mereka mengatakan itu bukan bersentuhan, sebab bersentuhan sudah jelas di dalam hadis disebutkan sentuhan tidak membatalkan wudu. Jadi semuanya menggunakan hujah yang sama, tapi cara pandangnya berbeda. Kalau kita mengatakan bahwasanya bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu, karena apa? Dalil Al-Quran tidak bisa dikalahkan oleh dalil yang masih mungkin begini, mungkin begitu. Menurut madhab selain Imam Syafi'i, bahwasanya menyentuh perempuan adalah membatalkan wudu. Keterangan di dalam Al-Quran, bersentuhan itu membatalkan wudu, dijelaskan maksudnya bersentuhan itu adalah bersenggama. Ini adalah semuanya punya hujah. Maka dari itu, tidak usahlah kita sok pandai. Artinya kalau kita di masyarakat Syafi'i, ya sudah, lakukan madhab Imam Syafi'i. Jangan sok tahu menurut madhab Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, ya saya enggak usah batal wudu. Enggak perlu semacam itu. Ilmu bukan untuk pamer, tapi ilmu itu untuk bagaimana kita bisa beribadah mengamalkannya. Ini di dalam madhab Imam Syafi'i, membatalkan wudu tapi dengan syarat. Yang pertama adalah laki perempuan. Yang kedua adalah dua-duanya sudah sampai derajat syahwat. Maksudnya sama-sama membangkitkan syahwat. Bukan yang satu kecil, yang satu gede. Yang ketiga adalah tidak adanya satir. Kalau ada pembatas biarpun itu tipis, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat adalah, yang keempat bahwa dengan kulitnya. Dengan kulit. Kalau di bagian kuku, gigi, rambut enggak batalin wudu. Jadi kalau seorang istri menyentuh rambutnya, disentuh rambutnya oleh sang suami, tidak batal wudunya. Atau giginya disentuh, tidak batal wudu. Yang kelima adalah laki dan perempuan. Kalau perempuan dengan perempuan, tidak batal wudu. Ini syarat-syaratnya membatalkan wudu menurut madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Ini adalah, dan keterangan selanjutnya akan melengkapi apa yang kita baca. Intinya seperti itu, bahwasanya menyentuh perempuan adalah batal. Dan yang batal itu siapa? Mahram. Siapa mahram itu? Kadang-kadang perlu dijelaskan. Mahram itu adalah siapapun orang yang ke atas nyambung nasab kita dengan mereka. Nenek. Kurus ke atas. Jadi kalau kita berbicara tentang siapa yang membatalkan wudu, kita membuat segi empat. Plus. Orang tahu plus, digedekan. Anda di tengah-tengah persimpangan jalan, perempatan. Maka ke atas itu semuanya tidak membatalkan wudu. Kakek kita, kalau kita, kalau bapak-bapak ketemu Siti Hawa, seandainya Siti Hawa masih hidup, enggak batal wudu. Begitu juga kita punya keturunan sampai hari kiamat, enggak batal wudu dengan kita. Atas ke bawah tidak batal wudu. Atas satu, ke bawah dua. Yang ketiga adalah yang sepangkat dengan kita. Siapa itu? Saudara. Jadi kalau saudara itu tidak batal wudu, enggak boleh dinikahi. Yang keempat adalah yang sepangkat dengan orang tua kita, paman. Jadi paman adalah orang yang tidak boleh menikah dengan ponakannya. Yang kelima adalah yang sepangkat dengan anak. Yang kelima adalah anak dari orang yang sepangkat dengan kita. Siapa itu? Orang yang sepangkat dengan kita siapa namanya? Kalau anaknya saudara namanya? Kepo. Ponakan, bukan sepupu. Anaknya saudara. Anaknya saudara. Keponakan. Jadi keponakan itu adalah mahram, tidak boleh dinikah. Jadi tolong ini juga dipahami, jangan hanya mengerti mahram-mahram saja. Ya, ke atas satu, ke bawah dua, lurus dengan kita tiga. Yang sepadan dengan bapak kita empat. Sepadan dengan anak, maksudnya ponakan. Sepadan dengan anak kita. Tapi tidak anak kita, sepada anaknya orang yang sepadan dengan kita, ponakan, maka itu membatalkan, tidak membatalkan wudu, sekaligus tidak boleh dinikahi. Kemudian juga ada karena susuhan, hati-hati dalam surat susu menyusu harus diperhatikan. Sama kalau susuan urutannya kayak ini tadi, bapak si bapak susuan, ibu susuan. Kemudian yang ketiga yang mahram itu adalah gara-gara pernikahan. mertua sama menantu tidak batal wudu. Kalau Anda punya menantu seorang wanita, maka tidak batal wudu dengan Anda. Mertua perempuan Anda tidak batal wudu dengan Anda. Selesai. Nah, di antara tiga madhab, madhab Imam Syafi'i mengatakan membatalkan wudu. Madhab Abu Hanifah tidak batal wudu dalam keadaan apapun. Biarpun seandainya ada seorang laki-laki merangkul istrinya, biarpun sampai syahwat, tidak batal wudu. Yang penting tidak keluar mani. Karena menurut mereka keluar mani batalkan wudu. Berarti kita kan tidak. Kemudian yang kedua, madhabnya yang ketiga, madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Karena menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, ini adalah mungkin paling ringan dan masuk akal, mudah. Jadi menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa kalau ada orang menyentuh perempuan, baru batal jika ada dua hal. Satu, syahwat. Yang kedua tidak syahwat, tapi memang berusaha untuk menikmati, pengen nyentuh, ingin menikmati. Menurut mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik itu membatalkan. Tapi kalau ada orang kesentuh begini, nyentuh hanya karena perlu. Salaman dengan, kalau salaman dengan istrinya, dalam keadaan tertentu. Menurut mazhabnya Imam Malik adalah tidak membatalkan wudu, seperti halnya Siti Aisyah dikening, kecup keningnya oleh Rasulullah. Rasulullah tidak batal wudu, tidak melakukan wudu lagi, karena itu adalah bukan dalam keadaan syahwat. Itu menurut mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ada tingkat, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, dan mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam bishawab. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرجه منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرجه منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرجه منه شيء أم لا ولا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. Ini hadis, ini diambil dari hadis ini, kaidah yang luar biasa, bahwa ceritanya ada orang sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a, jika salah satu dari kalian menemukan di dalam perutnya sesuatu, fa ashkala alaihi, lalu dia mempermasalahkan perutnya ini. Waduh, enggak enak perutnya. Mempermasalahkan apa? Akhraja minhu syai'un am la. Tadi sudah keluar belum? Ada yang keluar atau tidak? Keluar angin maksudnya. Fala yakhrujanna, maka diwasiati Rasulullah, jangan sekali-kali keluar minal masjid, dari masjid maksudnya dari salat, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga ia mendengar satu suara atau dia mencium baunya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di sini disebutkan bahwa ada orang kalau salat sudah punya wudu belum? Apa ya? Pasti atau tidak? Pasti. Kemudian di dalam perutnya ada sesuatu, kayak keluar, kayak tidak. Pasti atau belum? Belum. Kalau pasti dengan belum, mana yang didahulukan? Yang pasti. Itu kaidah. Makanya al-yakin la yazulu bisyak. Maka jangan ragu-ragu. Ini dalam segala umur urusan. Misalnya, sekarang ini punya wudu enggak? Coba. Bingung kan? Tanya saja, ingat wudunya enggak? Ingat. Ingat batalnya enggak? Nah, kalau enggak ingat batalnya, ingat wudunya, yang dianggap apa? Wudu. Jadi selesai. Jadi saya ingat tadi waktu sholat isya saya berwudu sampai ke jedot. Setelah itu saya tidak ingat batal atau belum, batal atau belum. Balik batalnya masih ragu, ragu. Wudunya yakin. Maka yang didahulukan mana yang yakin. Itulah kaidah fikhiyah yang harus perhatikan. Akhraja minhu syai'un amla? Apakah keluar sesuatu atau tidak? Bahkan sampai di dalam sholat, mohon maaf, ada satu setan yang kerjaannya ganggu, mohon maaf, di lubang dubur. Sehingga kayak ditiupkan, ada angin keluar, ada tidak, ada angin keluar, ada tidak. Maksudnya apa? Biar gak khusyuk mikir lubang itu saja. Ini musibah, orang kena was-was ini. Sudah jelas kayak begini, kadang-kadang orang penyakit was-was masih ke bawa-bawa. Jangan kamu keluar dari sholat, kecuali kamu dengar suara. Bunyi angin. Atau mencium baunya. Maksudnya ini adalah berlebih-lebihan di dalam menafikan keraguan-keraguan itu. Jangan didengar keraguan itu. Itu setan itu bodoh. Jadi nyantai. Allahu Akbar. Sudah. Selesai. Jangan mikir. Kayaknya ada angin keluar. Bubar nanti sholatnya. Mesti yang mikir. Kabirau. Mengagungkan Allah masih mikir. Kentut. Gak kentut. Ini kan ribut jadinya. Makanya orang was-was dijamin tidak bisa khusyuk. Imam Ghazali paling marah. Orang was-was dijamin tidak khusyuk mikir sinnya keluar belum. Bismillah. Amin. Siapa itu? Siapa yang didik kayak begitu tuh? Jadi yang dipikir adalah lafaz, boro-boro mikir makna. Pikir boro-boro mikir kekhusyukan enggak? Jadi adalah jangan sampai ada was-was. Was-was itu nular. Sudahlah kaidah saja, kalau ada orang was-was itu langsung orang paling goblok. Itu saja kata Imam Ghazali ya. Kayak lebih pintar dari sahabat Nabi. Sholat itu wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Allahu Akbar. Selesai. Jangan ada was-was. Nah, ini digambarkan sampai di dalam urusan batal tidak batal. Kadang-kadang ada angin, tidak ada angin. Maka dari sisi lain, ini menunjukkan bahwa yang bisa kita fahami, selama ini kan keluar dari dua lubang membatalkan wudhu kan? Tapi angin batal wudhu atau tidak? Batal dari hadis ini. Karena urusan angin. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya buang angin itu membatalkan wudhu. Sebab ada orang mengatakan hadis-hadis yang lalu kan menyebutkan sesuatu benda. Tapi angin kan bukan benda. Bagaimana angin batalkan wudhu? Mana dalilnya? Dalilnya adalah ini. Karena buktinya tak? Sogutan suara. Rihan bau. Nah ini umumnya apa? Kalau suara adalah angin. Kalau mungkin bau bisa saja bendanya yang keluar. Perutnya enggak beres. Tapi waktu ngomong sotan berarti itu adalah angin. Maka dari hadis ini bisa dipahami. Buang angin adalah membatalkan wudhu. Jangan sampai pusing. Dari mana dalilnya buang angin membatalkan wudhu? Ya dari hal ini. Biarpun Rasulullah tidak bercerita tentang angin yang keluar, tetapi ternyata Rasulullah menjelaskan tentang jenis-jenis angin yang sebab-sebab batalnya wudhu. Angin yang keluar. Rasulullah bercerita tentang Nabi Muhammad menyebutkan tentang sesuatu yang keluar, tapi bentuknya angin. Batal wudhu atau tidak? Dikukuhkan. Enggak, jangan mikir angin keluar atau tidak keluar. Yang jelas kamu yakin sudah wudhu, maka enggak usah keyakinanmu itu kau hancurkan dengan ragu-ragu. Sudah keluar angin atau betul? Makanya, kalau kamu mencium baunya, dengar suaranya, baru batal wudhu. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Fala yakhrujanna, jangan sekali-kali. Bukan fala yakhruj. Fala yahrujanna, ini takkid, fala janganlah, yahrujannya sekali-kali keluar dari sholat. Minal masjid, dari masjid. Hatta yasma'a sautan, sehingga mendengar suara angin yang keluar. Aw yajida rihan, atau menemukan anginnya. Aw menemukan baunya. Bau enggak enak. Baru saat itu dia keluar dari sholat. Karena saat itu menjadi yakin, seyakin-yakinnya. Kalau dia batal wudhu, kalau atau dia membuat apa keluar sesuatu dari perutnya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an talq ibn Ali qala Rasulullah sallallahu qala rajulun masastu zakari au qala ar-rajulu yamassu zakarahu fi salati alaihi al-wudu'u fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka akhrajahul khamsatu wa sahahahu ibn Hibban wa qala ibnul madini wa ahsanu min hadisi busrata wa antal qibni ali qala qala rajulun masastu zakari aw qala ar-rajulu yamassu zakarahu fis salati alayhi al-wudu'u fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka akhrajahul khamsatu wa sahahu ibn Hibban wa qala ibnul madini wa ahsanu min hadisi busrata wa antal qibni ali qala qala rajulun masastu zakari aw qala ar rajulu yamassu zakarahu fis salati alayhi al wudu'u fa qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka akhrajahul khamsatu wa sahahahu ibn Hibban wa qala ibnul madini wa ahsanu min hadisi busrata. Bismillahirrahmanirrahim. Antaliq bin Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun masastu dhakari aw qala ar-rajulu yamassu dhakarahu fi salati alaihi wudu. Dari Thaliq bin Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, masastu dhakari, aku menyentuh kemaluan. Qala rajulul, atau begini ceritanya, seorang laki-laki berkata, ya masu dhakarahu fi sholati, ada seorang menyentuh kemaluannya di saat sholat. Fi sholati maksudnya waktu waktu dalam sholat. Dalam sholat itu menyentuh kemaluannya. A'alihil wudu, apakah dia wajib melakukan wudu atau tidak? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, innama huwa bid'atun minka, kemaluan itu adalah bagian daripada kamu. Artinya yang enggak membatalkan wudu. Akhrajahul khamsah, ini dilakukan oleh imam yang lima, wa sahahu Ibnu Hibban, wa qala Ibnu Madini huwa akhir hadis Busrah. Maka hadis ini lebih kuat daripada hadisnya Busrah, hadis yang lainnya yang bercerita tentang masalah membatalkan wudu. Baik, kita akan jelaskan. Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, dikatakan tidak batal. Itu adalah madhabnya Imam Abu Hanifah. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, bersentuhan, menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Begitu juga menyentuh lubang dubur paling belakang itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Akan tapi menurut madhab kita, madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ini hadis setelahnya, setelah hadis ini. Barangkali kita sambung aja sekali supaya nyambung satu hadis lagi. An Busrah. Wa an Busrata binti Wusofwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo akhrajahul khamsatu wa sahahahu Tirmidziyyu wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhariyyu huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo akhrajahul khamsatu wa sahahahu Tirmidziyyu wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhariyyu wa asahhu syai'in fi hadzal bab. Wa an Busrata binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo akhrajahul khamsatu wa sahahahu Tirmidziyyu wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhariyyu wa asahhu syai'in fi hadzal bab. Baik. Yang pertama tadi hadis diambil oleh Imam Abu Hanifah bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Hadisnya benar sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, imam yang lima ya. Kita masih ingat puasanya ada rumus-rumus ya. Kalau orang lima itu adalah Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maka itu namanya khamsah. Ini diriwayatkan oleh orang-orang hebat mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Tapi ternyata ada hadis kuat juga. Nah ini. Makanya coba kalau orang sok, kalau setiap hadis Nabi harus diamalkan, pusing tuh. Hadis sahih, sahih. Yang pertama mengatakan tidak. Yang kedua batal wudu. Sehingga kayak fatwanya Al-Albani mengatakan, ya kadang-kadang kita mengatakan batal wudu, kadang-kadang tidak batal wudu. Kan aneh. Jadi sesaat begini, masalah kunut, sesaat tidak kunut. Jadi sesaat batalkan wudu, sesaat tidak batalkan wudu. Enggak benar, harus ada ijtihad di sini. Ulama sudah menjelaskan. Hadis yang kedua dijelaskan bahwasanya An Busrah binti Sofwan, dari Busrah binti Sofwan radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad pernah berkata, man massa dzakaru, barang siapa menyentuh kemaluannya, fal yatawadda, hendaknya ia berwudu. Akhrajahul Khumsah juga. Hadis dikeluarkan oleh imam yang lima dari Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Wa qala al-Bukhari wa ashahu syai'in fi hadzal bab. Ini adalah paling hadisnya, paling sahihnya hadis di dalam bab ini. Maka perlu kita jelaskan bahwa menyentuh kemaluan itu menurut madhab Imam Abu Hanifah enggak membatalkan wudu. Itu diriwayatkan, itu termasuk madhabnya Imam Zaid bin Ali. Zaidiyah pakai itu. Dan itu adalah pendapatnya. Itu adalah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dari kaum Zaidiyah juga mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Tapi ada hadis lain yang bertentangan. Man masada karu fal yatawaddo. Maka barang siapa menyentuh kemaluannya maka dia hendaknya berwudu. Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain, ternyata sampai disimpulkan kalau menurut Imam Abu Hanifah enggak batal wudu, selesai. Tapi menurut madhabnya Imam Asy-Syafi'i dengan hadis ini maka wudunya batal. Maka wudunya batal. Fal yatawaddo, hendaknya batal. Hendaknya dia berwudu karena wudunya saat itu telah batal, telah habis, telah tiada karena dia menyentuh kemaluannya. Lalu bagaimana? Di dalam madhab Imam Syafi'i ada korinah-korinah yang lain, sehingga pada kesimpulan madhabnya Imam Syafi'i, menyentuh kemaluan bangsa manusia itu membatalkan wudu jika menyentuhnya itu dengan perut jemari. Dengan perut jemari itu membatalkan. Tapi kalau menyentuhnya adalah dengan ujung, dengan dibalik misalnya, mohon maaf, atau dikecepit, adik kita lagi kecil lagi pipis takut kemana-mana dicepit dengan begini, ini tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Yang membatalkan wudhu adalah di saat perut jemari ini bersentuhan dengan kemaluan dan diikutkan dengan kemaluan adalah lubang dubur. Jadi lubang dubur tidak pernah disebut tetapi diikutkan karena itu lebih kotor. Yang bersih saja membatalkan, apalagi yang kotor. Ini adalah berkenaan dengan bersentuhan, menyentuh kemaluan. Tapi ingat, di dalam madhab Imam kita Syafi'i, menyentuh kemaluan itu adalah batal wudu, baik di sunat atau belum sunat. Ais penuh batang kemaluan itu bagi para wanita adalah sesuatu yang, mohon maaf, diiringi oleh dua bibir kemaluan, itu adalah mulai membatalkan wudu tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengahnya dan yang diiringi oleh kiri kanan bibir kemaluan itu yang membatalkan wudu. Lebih dari itu tidak lagi. Selangkangan tidak membatalkan wudu, pahanya tidak membatalkan wudu. Termasuk tempat tumbuhnya bulu di atas kemaluan itu tidak membatalkan wudu, hanya makruh saja. Jadi nyentuhnya adalah dengan telapak. Kalau sebelumnya bersentuhan laki dengan perempuan, yang penting kulit dengan kulit. Tapi kalau di sini nyenggol begini, perempuan dengan laki-laki, maka membatalkan wudu biarpun itu kulit dengan kulit. Tapi kalau urusan masalah menyentuh kemaluan hanya dengan perut jemari. Kalau ada orang nyentuh kemaluannya dengan punggung jemari begini, ini kemaluan, enggak batal wudu. Tapi kalau sudah begini batal wudu. Begini pun enggak batal wudu, dijepit ini. Karena apa? Bagian perut jemarinya belum menyentuhnya, itu hanya harf-harf pinggiran-pinggirannya, maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi begini loh intinya, kita harus tahu perbedaan ulama agar kita saling menghargai, menghormati, tapi tanpa harus meninggalkan prinsip. Jangan sok pandai, ini menurut Imam Ahmad boleh, tenang aja lah, enggak, itu orang malas. Nah ini pendidikan, itu asal tahu, bukan untuk saling mengentengkan agama, tapi untuk kita lapang dada lalu melihat bahwasanya ulama terdahulu pun juga berpikir tentang bagaimana saya itu ngantuk jadi hilang kalau ngomong, lupa ngomong apa tadi. Jadi kalau sudah ngantuk ada yang ngomong itu hilang, putus. Mohon maaf kemana-mana. Jadi menyentuh perempuan itu membatalkan wudu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ada hujahnya. Yang mengatakan tidak batal wudu juga punya hujjah. Tapi bagaimana mau mempertemukannya? Sebab tidak boleh membuang hujjah begitu saja tanpa ada tarjih. Dalam madzhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak membuang hadis yang pertama. Hadis yang pertama dipakai. Enggak batal wudu, benar. Tapi kapan? Asalkan nyentuhnya tidak pakai telapak. Batal wudu kalau pakai telapak. Nah ini, jadi semuanya dipakai dalam madzhab Imam Syafi'i. Jadi tidak boleh kita gampang membuang-buang. Ah, hadis ini enggak bisa dipakai. Ini tidak bertentangan kok. Menyentuhkan macam-macam. Mas, apalagi kalau sudah mas. Oh, lamasa lain. Kalau lamasa itu umum. Lamasa itu adalah menyentuh dengan macam termasuk aja, asalkan kulit. Aula mastumun nisa, tapi kalau mas itu adalah dengan perut jemari, dengan telapak. Jadi kalau kata mas, jadi dibahas oleh para ulama. Jadi kan man massa dzakarahu, menyentuh kemaluannya. Ya gini. Man massa dzakarahu, barang siapa menyentuh kemaluannya, maka saat itu nah ini pakai mas. Jadi kalau mas ini adalah punya makna khusus. Beda dengan lamasa. Itu dibahas oleh madzhab Imam Syafi'i, maka dikumpulkan oleh madzhab Imam Syafi'i. Makanya kalau ada orang massa ya massu, menyentuh kemaluan, dan menyentuh dengan kalimat lamasa, dengan massa itu beda. Kalau lamasa itu asalkan nyentuh. Tapi kalau massa itu menurut madzhab Imam Syafi'i hanya terus dengan perut jemari. Jadi hadis ini enggak bertentangan. Jadi menurut madzhab Imam Syafi'i dijelaskan menyentuh dengan perut jemari. Itu. Jadi ini adalah hebatnya para ulama-ulama terdahulu supaya kita tidak sampai meremehkan. Belum lagi pendapatnya Imam Syafi'i ini didukung juga oleh riwayat-riwayat yang lainnya yang juga sangat besar, sangat kuat, sehingga benar-benar hal ini adalah masalah khilafiyah. Jadi semua itu hampir ada khilafnya. Mulai dari nyentuh perempuan khilaf, nyentuh maluan khilaf, ya. Yang tidak ada khilaf adalah keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Tidak ada khilaf. Jadi sudah tahu insyaAllah mana-mana yang membatalkan wudu, dan ini hujahnya. Maka dari itu, kalau kita sok berdalil, enggak ngerti bagaimana istimbat, bakal dibikin pusing. Nah, ini dua hadis kayaknya bertentangan. Dua hadis kayaknya bertentangan. Ingat omongan Nabi Muhammad, tidak ada yang bertentangan. Kalau ada omongan Nabi Muhammad bertentangan, pasti yang salah yang memahami. Atau salah satu riwayatnya pasti enggak benar, harus dibuang. Dan ini bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan ulama di dalam mentarjih di antara dua pendapat atau dua nakal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Sekarang kita lanjutkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Bu ya, saya tanya mengenai bab haji. Yang pertama, yang sebetulnya ini yang tanya orang perempuan. Biasanya orang Cirebon, khususnya orang utara ini, orang Kabupaten Suranenggala, itu makainya tamattu. Kalau gelombang pertama mungkin di Madinah dulu. Dari Madinah mampir ke Bir Ali atau Abyar Ali atau Bir Ali, niat di situ, niat umroh. Sudah niat berangkat ke Mekah, datang di Mekah mau tawaf umroh, haid. Yang saya tanyakan, apakah nanti sesudah haid itu langsung saja melaksanakan tawaf umroh, atau kalau umpamanya niat lagi, mikotnya dari mana atau di mana mikotnya? Yang kedua, sekarang daftar haji itu umpamanya tahun 2011 nanti dapatnya 2004 atau 2005. Seumpama buru-buru ingin tahun yang akan datang melaksanakan, atau ada yang menawarkan kalau ingin cepat ya 10 juta satu orang. Kalau dua orang 20 juta yang menawarkan, atau saya ingin cepat berangkat. Yang saya tanyakan, ini termasuk rosi dan mutasi atau ya suap menyuap yang kata Nabi, kata Rasulullah yang dilaknat itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mangga kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan kita ini agak menyisi daripada judul pada malam hari ini. Kami melihat dalam hadis ada hamilul Quran, hamilur rayatil Islam. Ini maksud dan mafhumnya bagaimana? Oh, ya. Apakah memang baru hafizul Quran saja bisa dikatakan hamilul rayatil Islam? Kalau memang kebanyakan begitu, karena sudah umurnya agak dewasa, lalu ilmu-ilmu lainnya itu baru khatam saja sudah, hafiz saja sudah cukup. Sekian. Dan kita satu lagi melihat dalam berjamaah ada dua orang yang datangnya kemudian dia tertinggal dua rakaat misalnya. Dua orang ini setelah imamnya salam, maka keduanya ini berdiri, dan salah satu di antara keduanya ini ke belakang sedikit lalu mengikuti temannya yang bersama-sama datang. Ini bagaimana penjelasannya? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya menyampaikan sebuah pertanyaan dari teman saya, sebuah amanat. Konon teman saya punya ayah sudah meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia si ayah berpesan kepada anak-anaknya, kalau nanti meninggal dunia tolong kuburannya ditanami bunga melati. Bagaimana, apakah pesan tersebut harus dilaksanakan atau tidak? Mohon penjelasan dari Bu Yahya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aji, dari pertanyaan yang ditanyakan tidak beda apakah hajinya tamattu atau yang lainnya. Intinya, kalau ada orang sudah niat ihram masuk ke Mekah, misalnya tadi yang dari Madinah di Bir Ali, dia niat ihram, terserah ihramnya mau umroh atau haji. Anggap saja niatnya umroh mau tamattu. Sebab kalau tamattu itu enak. Habis umroh nanti potong rambut selesai mau ngapain saja, nunggu waktu musim haji nanti. Yang ditanyakan adalah, jika ada orang niat ihram, habis niat ihram masuk ke Mekah, kok dia haid? Ya enggak apa ihramnya. Kenapa? Ya, karena haid tidak membatalkan ihram. Cuman tidak boleh tawaf saja, nunggu sampai bersih dari haidnya, gitu saja. Jadi tidak membatalkan ihramnya. Hari ini belum haid, ya masih haid, ya besok lusa sampai selesai haidnya baru nanti dia melakukan tawaf. Jadi haid tidak membatalkan niat ihram, hanya saja haid itu menghalangi seseorang untuk melakukan tawaf. Dan semua amalan rukun haji yang lima itu yang disyaratkan suci hanya tawaf saja, selebihnya tidak. Wukuf di Arafah dalam keadaan dia haid pun sah. Baik, itu adalah masalah niat, enggak akan berubah. Kemudian ada orang mau naik haji, tapi kalau haji normal-normal 2015, kalau pengen cepat tahun ini pakai duit tambahan biar tambah cepat. Baik, di sini pertanyaannya, pertanyaan disampaikan, hukumnya bagaimana? Perlu dijawab bahwa ketahuilah, ibadah haji itu amalan, ibadah kepada Allah. Jangan memaksakan, jika Anda belum wajib, jangan memaksakan diri. Sebab ciri tidak ikhlas itu kalau maksakan diri ngutang utang. Pengen disebut Pak Haji saja. Kalau Anda tidak punya duit, ya sudah, berarti belum wajib. Atau terbentur undang-undang, Anda pengen melakukan haji, tapi undang-undangnya umur kita belum nyampe. Padahal seperti di Yordania, kalau belum 40 ke atas, nggak boleh naik haji. Jadi repot ini, 40 baru boleh naik haji, nunggu tua. Bagaimana? Nah, kalau ini undang-undang pemerintah berkenaan dengan kemaslahatan, itu perlu dipatuhi. Tapi kalau tidak ada kemaslahatannya, harus di... Tidak apa-apa, dilanggar. Cuman melanggarnya pun tidak boleh dengan melanggar syariat. Misalnya dengan nyogok. Nyogok itu, kalau Anda mengambil hak Anda. Saya berhak haji tahun sekarang, hanya peraturan pemerintah saja yang tidak benar. Maka saya bayar, saya pengen haji. Anda tidak dosa menyogok. Tapi Anda mengajari orang untuk terima duit haramnya karena itu. Anda menolong dia. Akhirnya menjadi proyek nanti seperti itu. Itu tidak beda dengan pertanyaan. Kalau kita kerja PNS, ya baru bisa diterima kalau kita bayar. Bagaimana membayarnya? Kalau Anda memang guru yang berhak untuk jadi guru, maka waktu Anda membayar itu bukan menyogok, sebab Anda mengambil haknya Anda. Saya sekolah, saya sarjana, saya punya ilmu agama, kok saya tidak boleh ngajar? Saya pengen ngajar, biar saya bisa ngajar, saya bayar. Anda tidak mendapatkan dosa nyogok, tapi Anda telah membantu orang untuk ngambil duit tersebut. Jadi Anda berdosa bukan dosanya nyogok, tapi menjadikan tradisi yang tidak baik. Coba PNS semuanya nggak mau bayar, nggak ada itu program kayak begitu. Akhirnya nanti yang pernah bayar mikir gimana orang lain bayar nanti kepada dia. Jadi tidak perlu semacam itu. Jadi hajinya bukan haji yang baik. Ya. Nggak usah hal-hal yang semacam itu. Jadi itu bukan keutamaan. Nunggu saja gilirannya. Pada gilirannya. Ya, nggak usah melakukan sesuatu yang semacam itu. Khawatir justru kita keluar dari niat tulus. Haji-haji ya, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah aturannya. Kemudian, hamil Quran, hamil rayatil Islam. Itu maknanya. Memang betul isyarat bahasanya ada orang itu menganggap bahasanya kalau sudah hafal Al-Quran itu pasti alim. Enggak. Banyak hafalan Al-Quran, goblok. Enggak ngerti halal, haram. Sibuknya menghafal Al-Quran. Bukan saja goblok, sudah begitu sombong. Jadi makmum enggak mau. Merasa Qurannya paling bagus. Orang bisa menghafal Al-Quran itu mendapatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Susah loh ya menghafal Al-Quran, 30 juz ada di otaknya. Tapi ingat, ada orang menghafalkan Al-Quran, targetnya cuma hafalan saja. Ini banyak di Indonesia itu semacam itu targetnya. Jadi kalau cari hufadz di Indonesia itu ribuan, jutaan. Hufadz, hafid, hafid, hafid, hafid. Padahal semestinya dengan dia bisa menghafal Al-Quran, artinya dia punya bakat kecerdasan. Ditingkatkan untuk memahami fikih, ditingkatkan untuk memahami ilmu yang lainnya. Maka yang dianggap sebagai pembawa bendera Islam itu siapa? Yang mengamalkan ilmunya, bukan orang yang dikutuk oleh Al-Quran. Sebab ada orang mayakra Al-Quran wal Quran yal'anuhu, ada orang baca Quran tapi Quran mengutuk dia. Dia enggak punya mempelajari ilmu syariat, dia menghafal Al-Quran sambil melanggar syariat Nabi Muhammad, maka Quran mengutuknya. Maka kami himbau kepada para hufadz, bersyukurlah Anda bisa menghafal, tapi tolong ditingkatkan, sebab di Jawa Timur di sini enggak ada. Kalau sudah jadi hufadz, hafid atau hafidho, itu kayak orang alim undangan sana sini. Sampai ada tim sukses. Kalau ada orang baru melahirkan, langsung ada yang datang. Nanti hafalannya saya saja ya. Jadi ada orang melahirkan hafalan Quran. Ini hafal Quran. Ada tradisi. Jadi diundang ke sana kemari untuk menghafal Al-Quran. Diundang sana menghafal Al-Quran. Undang sini menghafal Al-Quran. Kayak ustadz, kayak kiai. Padahal orang paling bahlul. Harus ada. Memang orang menghafal Al-Quran sendiri kemuliaan. Tapi kalau menjadikan hatinya tertutup, Al-Quran itu yang akan mengutuknya, malah menjadikan dia sombong. Maka kalau orang mempunyai hafal Al-Quran, punya kunci ilmu sebanyak-banyaknya. Paling gedenya ilmu adalah di dalam Al-Quran. Dia memahami tafsirnya, ayatnya, fikih. Sangat mudah kalau orang itu menghafal Al-Quran. Jadi yang bakal membawa bendera Islam adalah orang yang menghafal Al-Quran dan dia tahu lalu mengamalkan isinya. Bukan sekedar menghafal-hafal saja, tapi Al-Quran mengutuknya, tidak. Kemudian masalah dua orang masbuk. ada kaidah bermakmum atau menjadi imam di tengah-tengah sholat hukumnya makruh, dan semua kemakruhan, kaidahnya semua kemakruhan yang hanya ada pada sholat maka kalau dilakukan menghilangkan pahalanya jamaah. Kalau ada kemakruhan yang hanya ada pada sholat jamaah maka kemakruhan itu menjadikan hilang pahala jamaahnya. Kalau ada orang misalnya kita berdiri imam mengikuti gerakan imam bareng dengan gerakan imam itu makruh. Kalau lagi sholat sendiri ada enggak makruh itu? Enggak ada. Jadi makruhnya karena di dalam berjamaah. Maka semua makruh yang gara-gara jamaah itu menghilangkan pahala jamaah. Jadi semua kaidahnya, semua kemakruhan yang adanya waktu dia melakukan sholat berjamaah, maka kemakruhan itu menghilangkan pahala jamaah. Termasuk diantaranya niat bermakmum atau berimam di tengah-tengah sholat. Ini juga tergolong makruh. Kalau ada dua orang masbuk, masbuk itu ngikuti jamaah. Waktu dia ngikuti jamaah sudah sah atau belum sholat jamaahnya? Mutlak, selesai. Kemudian imamnya assalamualaikum, assalamualaikum. Dan dia berdua berdiri. Apa yang harus mereka lakukan? Melanjutkan sholatnya sendiri-sendiri. Tidak usah bermakmum kepada temannya di tengah-tengah sholat, karena bermakmum di tengah-tengah sholat hukumnya makruh. Sudah selesai. Memang kadang-kadang diganggu ini, tidak tahu ilmu dari mana. Ilmu niru. Tidak ada di buku, tidak ada di ustadz yang ngajari. Mungkin ustadznya yang begitu. Tiba-tiba langsung maju satu, satu mundur. Tidak tahu dari mana itu. Ini rata-rata santri itu herannya. Rata-rata santri begitu. Suruh nyari di kitab mana adanya, enggak ada begitu itu. Kalau sudah masbuk selesai, karena apa? Anda telah bermakmum dengan imam yang sempurna. Lah kalau Anda menjadikan imam Anda yang baru, tak taunya batal di tengah jalan, mau apa? Ya ini, makanya tidak usah seperti itu. Biarpun ini sudah banyak kejadian, ya dimaafkan mana. Enggak ngerti wong, dia ngeliwet tok dulu tuh kerjaannya. Ngeliwet itu sama ikut-ikut, itu wah bagus kayaknya ya. Kayaknya bagus. Bahkan seandainya ada orang masbuk satu, ya kan? Apakah kita harus ikut dia atau tidak? Biarpun itu kiai gede, wali besar. Dia masbuk, Anda belum sholat. Mana lebih bagus? Kalau masih ada yang ditunggu, tunggu saja. Enggak usah ikut dia. Kecuali sudah habis, enggak ada yang ditunggu, Anda ngikut dia. Itu pun dianya enggak usah ngerubah niat. Enggak usah berubah jadi imam, enggak usah. Lanjutkan sholat sendiri. Makmumnya mah dapat nanti. Tapi kalau di saat berdua enggak usah, yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, enggak perlu. Memang ini ada sering kejadian. Kadang-kadang kita pun jadi enggak nyaman lagi duduk berdua, tiba-tiba satu mundur. Agak mundur sedikit. Kenapa? Dia menjadikan saya imam, dianya jadi makmum, padahal tidak ada tuntunannya kayak begitu itu. Kalau membatalkan enggak batal. Nah, salatnya enggak batal, sah-sah saja. Cuman ya tanpa ilmu itu tidak mendapatkan keutamaan dengan cara yang semacam itu. Kemudian ada wasiat. Wasiatnya orang yang mau meninggal dunia itu ada macam-macam. Wasiat yang wajib, wasiat yang sunnah, wasiat yang mubah, wasiat yang makruh, wasiat yang haram. Maka kalau wasiat itu haram tidak boleh kita jalankan. Tolong kalau saya mati nanti, tolong sumbang tuh anak-anak mabuk tuh ya. Gak boleh. Atau kalau saya mati, nak awas jangan ke rumah bibimu loh nak. Ya ini ngajari mutus silaturahmi. Gak perlu dipatuhi. Makanya tidak setiap wasiat harus dijalankan. Nah, kalau wasiat itu mubah. Mubah. Tapi berkenaan dengan orang lain. Jadi wajib. Sunnah, misalnya, kalau memberi duit ke orang lain itu boleh atau tidak? Boleh. Karena sangkut pautnya dengan orang lain, maka menjadi haknya orang lain, maka jadi wajib. Tapi kalau wasiatnya adalah nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain, maka itu tidak sampai wajib. Paling banter adalah derajat sunnah. Wasiat yang enggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Hanya seorang anak kalau tidak memenuhi itu pasti ganjel, tidak nyaman. Misalnya apa? Nak, kalau saya mati nanti tolonglah tanamin saya meladi. Ini ada sangkut pautnya dengan orang lain atau tidak? Enggak ada. Nah, makanya di sini sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak ini tidak sebab melanggar wasiat, paling banter itu nanti enggak patuh dengan orang tua. Ya kan, haramnya haram bukan karena sangkut pautnya dengan orang lain, haramnya suluh adab meladi saja. Karena itu mubah. Menanam meladi itu adalah mubah, boleh ditanam, tidak ditanam. Tapi karena diwasiatkan, menjadi sangat dikukuhkan, tapi tidak sampai haram karena tidak ada sangkut pautnya kepada orang lain. Jadi ada wasiat yang nyangkut kepada orang lain harus dipenuhi. Ini dibedakan. Makanya wasiat mubah menjadi wajib kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain. Baik, itu adalah masalah wasiat. Kita bicara waris itu baru dibagi setelah lima hal. Orang yang meninggal, utang kepada Allah dibayar, utang kepada manusia, zakatnya, wasiatnya. Selalu kita was. Wasiat ada macam-macam. Kadang-kadang orang enggak ngerti. Misalnya wasiat saya pengin dikubur di sana. Apakah harus penuhi? Urusan mubah. Saya wasiat tolong dikubur di mana? Di tempat ini. Kalau tidak repot penuhi. Kenapa sih anak enggak bisa menuhi ya begitu? Hah? Anak kenapa tidak bisa memenuhi wasiat yang begitu? Ini takut nanti su'ul adab bab uququl walid. Tapi secara wasiatnya tidak harus hal-hal yang macam itu. Jadi wajibnya bukan karena wasiat. Mohon maaf, kita akan bicara wasiat yang menjadi wajib itu adalah di saat ada sangkut pautnya orang lain, maka wasiat itu penuhi. Tapi kalau tidak, wajibnya itu ada wajib wafa saja. Wajibnya wajib karena berbekti ke orang tua. Kalau tidak, kok kurang ajar benar, orang bisa dikubur di situ. Tapi kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, kalau itu adalah haknya orang lain wajib, kalau merugikan orang lain jadi haram. Misalnya, nak, tolong saya nanti dikubur di rumah, di tanahnya Pak Haji sana. Tanahnya siapa, Pak? Tanahnya orang, enggak boleh dipenuhi. Ini wasiat bapak saya harus dikubur di rumahnya Pak Haji ini. Pak Haji yang ngamuk-ngamuk, haram, lihat ya. Karena ada sangkut pautnya dengan orang lain. Jadi itulah. Jadi harus dibedakan. Intinya, kalau ada orang wasiat, tolong tanyakan kepada ulama. Wasiat ini harus saya penuhi atau tidak? Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang haram dipenuhi. Baik. Ada pertanyaan? Jika kita sudah berwudu lalu mengerjakan sholat, tiba-tiba masih ada sisa-sisa makanan di mulut. Yang jadi pertanyaan, apakah sholatnya batal atau tidak? Tidak batal. Yang enggak boleh itu lagi sholat makan sisa makanan, itu yang enggak boleh ya. Allahu Akbar kabirau, ada satu biji wijen enak, batal. Nah, ya itu batal. Tapi kalau kecil ketelan enggak, kalau banyak ketelan batal. Banyak ketelan enggak ada, banyak ketelan enggak ada. Jadi kalau ada orang sisa-sisa ketelan enggak batal. Tapi kalau ada orang lagi sholat lupa makan, batal. Makan. Kerjaan namanya. Kalau puasa lupa makan enggak kan? Tapi kalau sholat kenapa? Keadaan sholat itu jauh dari meja makan. Kalau orang puasa kan sepanjang hari. Jadi bedakan ya. Jadi lupa di dalam sholat, kalau lupa makan itu batal. Tapi kalau ada biji-biji ini karena tempatnya sudah di sini, itu dimaafkan, enggak sengaja. Tapi biarpun kecil, tapi kalau disengaja batal. Tapi ceritanya di dalam pertanyaan ini enggak, waktu sholat dia enggak nelen. Baru setelah sholat katanya masih ada sisa-sisa. Makan saja boleh. Ya, sayang kan gitu. Enggak apa-apa. Jadi ada beda kalau waktu sholat itu yang membatalkan. Sisa loh ya, bukan bekas. Kalau bekas itu enggak. Misalnya Anda sholat tidak usah kumur, enggak batal wudu. Dan enggak batal sholat. Misalnya ada masih ada kayak sesuatu, enggak membatalkan kayak itu. Karena sisa atharuhu. Kalau zatnya ainu, ainnya enggak boleh. Mesti ada biji-bijian, kacang, itu ada membatalkan kalau ditelan. Maka dari itu, termasuk puasa juga enggak harus orang itu mau berpuasa harus berkumur, enggak. Jadi sisa-sisa yang tersisa, asalkan tidak bisa ada bentuknya yang bisa diambil, maka itu tidak membatalkan puasa dan tidak meninggal membatalkan sholat. Ya, ini membatalkan sholat, enggak. Kemudian pandangan Islam mati suri itu seperti apa? Sedangkan menurut kedokteran mati suri itu karena kan ada salah satu sel yang masih hidup. Mati suri itu ada orang mati hidup lagi gitu ya. Ya orang mati itu urusannya sama malaikat. Kalau hidup lagi itu sebetulnya belum mati, hanya ya belum mati. Kalau masalah istilah kematian, dikatakan orang tidur itu juga akhul maut, saudaranya mati. Jadi mati suri itu bisa saja kayak orang itu, bahasanya ya kalau orang habis tabrakan koma atau apa, hilang kesadarannya kayak orang mati, kemudian hidup lagi, namanya itu mati suri. Jadi orang mati suri belum mati. Kalau ada orang mati hidup lagi, seandainya itu ya bukan mati suri ya. Orang mati setelah dikubur beberapa hari bangun lagi. Ya. Bagaimana nanti kalau mati lagi? Mati lagi ya wajib apa? Dimandiin lagi. Sama ada pertanyaan, kan dulu sudah dimandiin ya. Sekarang hidup lagi, ngerepoti yang hidup, sampai dua kali dimandikan. Kalau memang ada orang semacam itu, maka ketahuilah bahwa di saat mati lagi, lah itu. Karena hidupnya yakin, maka matinya pun harus kita mandikan lagi. Tapi kalau mati suri, sudah terlanjur dimandikan, hidup lagi. Ini ada cerita, wallah alam benar atau tidak, namanya Habib Bakar Al-Muhtar itu cerita. Ada orang begitu, sudah dikafani. Ya, sudah dikafani di kamarnya, duduk. Dia bingung, anak saya mau lari, saya itu Habib Kiai, masa Kiai takut sama hantu? Tapi saya tidak takut, ini duduk beneran. Jadi bingung dia, ini bener katanya. Akhirnya rupanya ya orang kayak begitu, rupanya belum mati. Kalau bayangin gimana, coba kita juga takut mungkin ya. Orang sudah dikafani, cuma mau disolati, duduk. Ini cerita, artinya memang ada yang semacam itu, jadi itu belum mati. Kalau menurut kedokteran ya betul, kalau kedokteran ya mungkin ya itu ada jantungnya masih hidup, hanya waktu itu istirahat saja beberapa saat. Tapi ada lagi karomah, ada orang diberi oleh Allah ya, sudah meninggal tiba-tiba hidup lagi. Mungkin atau tidak? Mungkin saja, kenapa tidak? Buktinya dia dalam alam nyata hidup kok. Kemarin sudah mati benar dikubur, nongol lagi, ya sudah hidup. Ini mungkin saja, tidak ada yang nggak mungkin. Ini pernah diceritakan kayak di Jawa Timur katanya ada di sampai berapa kali dia hidup lagi dikubur, hidup lagi dikubur, hidup lagi. Dan kalau bab karomah itu lain cerita. Jadi kita keluarkan dari pembahasan fikih normal ya. Jadi kayak begitu, di bawah kuasa Allah semuanya mungkin saja terjadi. Zaman sekarang warok. Marak sekali rambut perempuan direbonding. Menurut pandangan Islam, rebonding itu tidak boleh. Yang jadi pertanyaan, bagaimana juga jika suami menyuruh istrinya untuk rebonding dengan tujuan untuk menyenangkan hati suami, hukumnya apa dan bagaimana menurut pandangan Islam? Rebonding itu meluruskan rambut ya. Memang manusia tuh sebar membingungkan. Yang rambutnya lurus pengen dipengkokin, yang rambutnya bengkok pengen di tanda kurang syukur sebetulnya. Akan tapi memang ada spesial berkenaan dengan istri, dengan suami. Kalau memang dia betul adalah untuk sang suami, banyak hal yang mula-mula haram jadi haram yang dihilafkan. Sebab hakikat takhiru khalqillah itu yang hakikat merubah ciptaan Allah itu seperti apa? Kalau rambut itu bisa saja dipotong, apakah merubah rambut itu merubah khalqillah atau tidak? Kalau masalah semir juga beda. Tapi kalau memang hal ini dilakukan oleh seorang istri untuk suami, dilakukan seorang istri untuk suami, memang mula-mula ini merubah ciptaan Allah, lagi berintik di durusin. Tapi kalau untuk suami dan benar, dengan cara yang benar, yang melakukan adalah seorang wanita, di tempat tertutup, serius untuk suami, maka hal itu dimudahkan oleh syariat. Yang enggak benar direbonding, dipamerin di orang. Itu mutlak haram ya. Sebab banyak orang dandannya bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Ini musibah. Kalau sama istri, sama suami, acak-acakan. Tapi kalau sama orang adalah rapinya luar biasa. Itu ada kemudahan. Ini dibahas juga oleh ulama untuk suami. Kalau untuk suami banyak hal. Termasuk urusan rambut. Urusan rambut. Menyemir rambut selain hitam adalah boleh. Tapi kalau hitam haram. Ternyata nanti ulama juga mengecualikan. Kalau menyemir rambut hitam demi sang suami, Imam Baghawi dan Nawawi, benar loh suami loh ya. Ingat, demi suami. Nah ini. Demi suami, jadi memang ditutup untuk suami. Tidak ditunjukin ke orang lain. Pamerin laki-laki sana. Haram sudah. Jadi haramnya double. Kalau untuk suami, maka ini ada kemudahan. Apalagi duitnya juga dari suami. Ya, jangan sampai suami nyuruh tak nggak ngasih duit ya. Tapi alatnya, tempatnya, waktu melakukan itu semua. Ini adalah kemudahan jika orang melakukan yang semacam itu untuk menyenangkan sang suami. Itu adalah diperkenankan. Karena itu adalah keharamannya, bukan sesuatu yang disepakati mutafak aleh. Karena bentuk takhiru khalqillah itu seperti apa. Ini, karena masalah rambut itu memang sesuatu yang bisa dipotong. Nah, maka di sini ada kemudahan, boleh merebonding kalau memang untuk suami saja. Ingat, kita juga kalau ini bertemu dengan adik-adik putri, kita beri nasihat. Haram ialah membuka rambut di depan orang laki-laki, itu hukumnya adalah diharamkan mutlak. Tidak usah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika rambutnya sudah dirubah dari bentuknya, kok dipamerkan ke orang lain, dosanya itu adalah lipat. Baik, ini saja barangkali. Ada lagi? Oh, ada tersen. Seandainya dalam sholat berjamaah imam sudah rukuk, lalu ada makmum yang langsung mengikuti, yang menjadi pertanyaan, apa si makmum tersebut masuk rakaat atau tidak? Iya, asalkan makmum sempat rukuk bareng sama imam, sama-sama sempat tumakninah, gitu tok, berhenti sejenak bareng gitu tok, maka makmum saat itu sudah mendapatkan satu rakaat. Selesai. Dalam sholat melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat lebih dari 3 kali, bagaimana sholatnya, sah atau tidak? Hukumnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menggerakkan anggota besar 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Tangannya anggota besar, jari kecil. Kalau menggerakkan anggota besar misalnya, ini batal. Mohon maaf yang lihat. Kalau begini, kenapa? Satu, dua, tiga. Ini sudah batal ya. Karena biarpun sekali, tapi 3 bareng ya. Apalagi itu dua, tiga. Ini batal. Tapi kalau hanya sekali saja, tidak. Kalau enggak jemari, itu anggota kecil. Mohon maaf, anggota kecil jemari, bibir, hidung, telinga, mata, itu anggota kecil. Digerakkan tidak membatalkan sholat lebih dari 3 kali asalkan dalam irama main-main. Kalau irama main-main, batal sholatnya. Sebab sholat bukan untuk main-main. Ada kucing lewat. Sambil main-main begini, batal. Ya. Tapi kalau dalam irama misalnya gatel. Kalau gatel, tolong. Kalau gatel, tempelkan di tempat yang gatel. Kalau gini tuh, dua, tiga, batal sudah. Kalau gatal sudah tempelkan di punggung, langsung gerakkan jemarinya saja. Berkali-kali sampai selesai gatalnya, enggak apa-apa. Karena ada hajat. Tapi kalau ada orang main-main, itu batal. Jadi kalau gede, gerakan gede, anggota besar, kaki, leher, tapi jangan berlebihan. Memang sampai kita suatu ketika berlebihan. Ada orang, dibahas memang ada kitab Usulul Qayyim. Ada orang tapi takbiratul ihram mengangkat tangan sama begini katanya batal. Memang dibahas, kenapa kok dihadirkan orang awam bikin masalah gini. Allahu Akbar. Batal. Kenapa? Tangan satu, tangan yang kedua, dua, lehernya manduk, itu adalah 3 gerakan membatalkan. Subhanallah, jangan diperrepot orang. Ini gerakan takbiratul ihram, gerakan yang diperintahkan kan? Sunnah kan? Sunnah jangan dibahas. Memang ulama sempat nyinggung begitu. Kenapa kadang-kadang yang disinggung tok malah jadi kaidah? Disinggung. Sampai ada, mohon maaf. Memang hati-hati iya sih. Hati-hati, tapi jangan sampai nyiksa orang. Hati-hati. Kalau kita takbiratul ihram jangan sampai kepala kita ikut gerak. Allahu akbar. Supaya apa? Aman daripada singgungan ulama tadi. Kalau Allahu akbar. 1, 2, 3. Ah, ini. Padahal kalau urusan takbiratul ihram atau takbir intikal tidak membatalkan. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi karena perintah enggak berbahaya. Ini kan perintah. Perintah, karena takbiratul ihram mengangkat tangan itu diperintahkan. Jadi enggak merusak. Jangan berlebihan juga di dalam urusan itu. Baik, itu saja insyaallah. Sudah jam 10. Mangga satu lagi boleh. Baik. Jika ada orang menggerakkan tiga kali tanpa sengaja, subhanallah, dalam mazhab kita mengketat sekali. Itu sengaja tidak sengaja. Ya. Kecuali ada hajat. Tetapi ingat, siapa yang kita lihat? Kalau yang kita lihat orang awam, jangan terlalu diperrepot. Diingatkan saja setelah sholat, jangan diulang lagi misalnya. Jadi begini, karena ada kaidahnya. Imam Az-Zabidi, seorang imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i berkata, kalau kamu melihat orang awam sholatnya tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i, tapi kok masih bisa dibenarkan mazhab lain, ya anggap saja sah, jangan suruh ngulang. Tapi besok diingetin, Pak, sholatnya jangan begitu. Biar imam atau sebagainya, karena rata-rata orang awam. Baru kalau ngingetkan esok hari disempurnakan, jangan seperti itu. Kadang kebiasaan itu, enggak ngerti. Memang ada, batal dalam mazhab kita adalah seperti itu. Kadang ketat mazhab kita, tapi mazhab imam yang lainnya tidak seperti itu. Jadi ingat, jangan sampai, makanya memang sholat itu harus, Nabi Muhammad mengatakan, "Loh sya'akol buhada, loh sya'ajewarihu." Kalau hatinya khusyuk, udah bakal gerak-gerak dia. Dan juga ada, kita juga memaklumi, kadang ada orang punya penyakit yang kita tidak tahu. Habis kecedet, punggungnya sakit. Mau rukuk itu merepot. Itu. Kadang-kadang orang sepuh, mau berdiri dari duduk, itu pun harus pegangan kiri kanannya. Ada. Jadi memang perlu dipermudah dalam hal ini, tapi Anda yang sehat, normal, ngerti kayak kita-kita ini, ya jangan sampai sholat sambil Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saking asyiknya baca kiraah. Batal hakikatnya. Jangan suruh jadi imam lagi kalau diingatkan dengan yang baik. Sebab mengingatkan itu sendiri ada adabnya. Tidak boleh kita menjadikan orang tersinggung. Jadi tetap itu adalah sesuatu yang membatalkan. Jadi gerakan yang seperti itu adalah mematikan HP. Matikan HP, jangan dibiarkan HP. HP bunyi, Allahu Akbar. Matikan, tapi gerakannya adalah gerakan yang jangan tiga kali berturut. Pegang, itu dimatikan. Ya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tertulis. Aula mastum syah. Bagaimana tidak kalau bersentuhan misalnya? Serempetan menyentuh tapi belum, masyaallah. Baik. Belum bagian kepalanya. Tapi kantong kemihnya. Baik. Yang membatalkan bagi kaum laki-laki, mohon maaf, al-ghadib, batang zakar saja. Dari ujung ke ujung membatalkan. Kalau kantong kemih, kedua telurnya itu makruh saja, tapi tidak membatalkan. Nah, jadi yang membatalkan batangnya ini saja. Anak kecil atau gede. Jadi batangnya bukan saja bagian kepala lo ya. Semua batangnya ini asalkan menyentuhnya kita dengan telapak, batal. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mahram, sama-sama anaknya saudara, cucu dengan cucu, itu sepupu, batal. Saya kakek, punya anak pertama, punya anak. Anak yang kedua, punya anak. Berarti cucu dengan cucu namanya sepupu, boleh kawin tuh. Ya. Nah, jadi kalau sepupu dengan sepupu itu adalah batal wudu. dari saudara laki-laki dan perempuan, mahram bukannya, cucu dengan cucu. Dari saudara laki-laki perempuan, kakak pertama punya anak laki-laki, kakak kedua punya anak perempuan. Laki perempuannya itu adalah mahram, boleh dinikahkan. Dari saudara perempuan dengan perempuan, sama sepupu itu begini ya, mohon maaf barangkali yang bertanya, saya punya anak 4 misalnya, perempuan-perempuan, laki-laki. Yang pertama punya anak, yang kedua punya anak, yang ketiga punya anak, yang keempat punya anak, itu namanya sepupu. Anak kami yang pertama dan kedua kan perempuan-perempuan, punya anak, punya anak, sama itu sepupu, ya tetap batal wudu. Jadi bukan, pokoknya sepupu, terserah nyambungnya dengan saya karena dia laki atau perempuan, sama, enggak penting itu. Yang penting anak saya perempuan dengan perempuan, kok punya anak, punya anak. Nah ini dia pertanyaan kedua. Maka itu adalah batal wudu dan boleh saling dinikahkan. Anaknya anak loh ya, bukan anak saya dengan anak, bukan. Kalau anak saya dengan anak saudara, anaknya anak saya dengan anaknya anak saya, itu namanya sepupu, cucu sama cucu, itu adalah bukan mahram, boleh saling dinikahkan. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'antibna usurna wa la takhdulna. Wa afina wa la tumridna wa akribna wa la tuhinna. Wa atirna wa tuhtir alayna innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami keinsyafan ya Allah. Untuk menerima kebenaran ya Allah. Untuk menerima teguran ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia ya Allah, dan muliakan kami di akhirat. Berikan kepada kami teman yang baik, guru yang baik, murid yang baik, saudara yang baik, tetangga yang baik, orang tua yang baik, anak-anak yang baik. Ya Allah, jadikanlah kami ahli istiqomah. Ilmu yang pernah kami ambil dari para guru, jadikan ilmu yang manfaat. Dan guru-guru yang telah mengajari kami ilmu, jadikan ilmu mereka manfaat. Amal jariah untuk mereka. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan pada saat ini adalah sesuatu yang bakal bisa kami petik kelak di akhirat ya Allah. Dan jadikan ini sebab kami ya Allah mendapatkan kebahagiaan di surga nanti. Jadikan apa yang kami lakukan sebab Rasulullah mencintai kami, Rasulullah melihat kami ya Allah. Jadikan kekasihmu Nabi Muhammad senantiasa ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ada tertinggal nih, kasihan ya. Jual beli secara kredit perhiasan emas enggak boleh. Kredit emas tidak diperkenankan, sebab syaratnya jual beli emas itu adalah ada kontan. Emas dengan duit itu adalah sama-sama, jadi tidak boleh dikredit ya emas. Kredit selain itu baru boleh. Nanti besok dilanjutkan pertanyaannya karena waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.